Atau yang kedua, membaca Al-Quran tapi melebihi batas sehingga merubah, yang pertama merubah riwayat, misalkan harusnya misalkan harusnya bot itu dia mengangkat apa, mengangkat wastul lisan sama apa aksol lisan, kemudian hafa tulisannya menyamping, tapi dia justru malah yang diangkat torfu lisan, jadi kayak to misalkan. Nah itu kan nanti merubah riwayat dan jadi merubah arti juga. Bilutfi finut apa mukammalan min ghairi ma takallufi, dalam ketika kita ingin menyempurnakan bacaan itu tanpa takalluf, ya biasa-biasa aja membaca itu, membaca Al-Qur'an itu biasa, makanya qira'at tartil itu jauh lebih meresap dan merasuk dan apa merasuki jiwa kalau misalkan yang Anda rasakan itu, daripada bacaan yang takalluf allazi fihi syiddah itu. Dan di samping ketika kita takalluf, khawatirnya nanti yang paling susah itu al-lafzu fi nadhiri kami sli. Di sini dia baca matnya seperti ini, tapi di sana bacanya panjang banget. Langsung itu yang dikhawatirkan. Atau di sini dia satu hurufnya segini, set. Tapi di sana di huruf yang lain dia hurufnya lama, misalkan gini. Alhamdulillahi mi. Kebayang enggak? Yang di hi mi segitu, tapi pas di yang hamzahnya segitu kecepatan kan, itu nanti namanya jadi arom kan, tidak maksudnya nggak sempurna satu hurufnya. Nah seperti itu, maka dijaga ketika semua semua juga harus satu huruf itu seperti itu. Auzubillahi minasy, tidak hi minasy, tidak auzubillahi mina, kan di sini lambat banget, ini cepat. Nah seperti itu, itu mukammalan min ghairi ma takal apa warad wal lafzu fi nadhiri kami slihi. Lanjutannya bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, ini salah satu kaidah tajwid juga. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu yang paling penting itu adalah dengan kelembutan, membaca dengan kelembutan gitu, bil lutfi dengan lembut, finutki ketika kita mengucapkan bila ta'assufi, la ta'assaf, itu tadi ufan melebihi batas gitu. Nah seperti itu, coba antum bacakan, orang yang membaca dengan tartil sama orang yang baca dengan apa yang dengan di itu kan apa di korikan, mana kira-kira antum nanti kalau misalkan sudah mengetahui tajwid, nanti antum akan tahu mana yang ya yang dianjurkan seperti itu. Baik, walaisa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada yang membedakan orang yang mengetahui tajwid dan orang yang tidak mengetahui tajwid. Misalkan dia mengucapkan lutnya enggak sempurna, tapi dia sempurna, enggak ada perbedaan antara mereka berdua itu, melainkan illa riyadhatu mri'in bifaqihi. Riyadhah, latihan, tamrin, riyadhah, melatih lidah dan melatih rahang. Makanya kemarin untuk latihan kita ketika fathah enggak mau dibuka, latihan bukanya nyong-nyong, buka aja terus yang kencang sampai kita bisa mengontrol rahang kita, jangan sampai kita yang dikontrol oleh rahang, tapi rahang yang dikontrol sama kita itu, dan itu tidak akan bisa didapatkan melainkan dengan riyadhah dan riyadhah terus, tamrin terus, latihan riyadhah tamrin bifaqih. Itu saja yang membedakan orang yang ahlut, yang tahu tajwid dan pengucapannya fasih sama orang yang belum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tajwid, untuk kembali mengulang yang tadi itu, li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung menurunkan untuk sebuah apa? Untuk sebuah itminan, ke maksudnya untuk sebuah apa ya? Supaya antum itu la haraja atau apa? Nyamanlah belajarnya. Saat sekarang saya akan membacakan apa? Silsilah sanad Al-Qur'an yang nyambung ke Rasul, yang antara Anda dan Rasul itu 28. yang alhamdulillah itu kalau saat ini itu adalah sanad yang ketiga tertinggi di dunia. Saya akan bacakan ya. Alhamdulillah bifadlillahi wa bini'matihi qara'tu Qur'anan kamilan ghaiban bi riwayati Hafs an 'Asim min fariqatai Asy-Syafi'iyah wa Al-Misbah Hammami wa talabtu min syaikhi an yujizani fa ajazani biha fa huwa syaikh al-arim al-fadil Muhammad Salim al-Masri fa huwa an syaikhihi Abdul Majid Bakri Abdul Majid al-Tarabishi wa huwa an syaikhihi syaikh Muhammad Salim al-Hulwani wa huwa an walidihi Ahmad al-Rifa'i al-Hulwani wa huwa an Ahmad al-Marzuqi wa huwa an Ibrahim al-Ubaidi wa huwa an Abdul Rahman al-Ajhuri wa huwa an Ahmad al-Baqri wa huwa an Muhammad al-Baqri wa huwa an Abdul Rahman al-Yamani wa huwa an walidihi Syekh Syahaza al-Yamani wa huwa an Nasiruddin al-Tibalawi wa huwa an Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari wa huwa an Ridwan al-Unquba wa huwa an Khatimatul Muhaqqiqin al-Muqri Syekh Muhammad ibn al-Jazari bi asanidihi al-mawjuda fi an-nashr wa sa'aktafi bi sanadihi bi riwayat Hafs faqat haitsu qara'a ibn al-Jazari ala Muhammad bin Abdul Rahman al-Hanafi wa huwa ala Muhammad as-Sa'iq wa huwa ala Ari bin Syuja' wa huwa ala Imam al-Qurra' al-Qasim bin Firruh asy-Syatibi wa huwa ala Ari bin Hudzail wa huwa ala Sulaiman bin Najah wa huwa ala Abi Amr Utsman Ad-Dani wa huwa ala Abil Hasan Tahir bin Ghalbun wa huwa ala Ari bin Muhammad bin Shalih Al-Hashimi wa huwa ala Ahmad bin Sahal Al-Ashnani wa huwa ala Abi Muhammad Ubaid bin Sabbah wa huwa ala Hafs bin Sulaiman Abi An-Najud wa huwa ala Asim wa huwa ala Hafs bin Sulaiman wa huwa ala Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi wa huwa ala Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami wa Zur bin Hubaysh wa Sa'ad bin Ilyas As-Syaibani wa qara'a haula'i tsalatsa ala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa qara'a As-Sulami wa Zur ala Sayyidina Ali wa Abi Thalib wa ala Sayyidina Utsman bin Affan wa qara'a As-Sulami ala Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa qara'a Abdullah bin Mas'ud wa Ali wa Utsman wa Ubay wa Zaid khamsatuhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril an Rabbil Izzah subhanahu wa ta'ala hadza wa usihi bi taqwallahi an la yansani wa syaikhi min du'aihi. Ini dari syekhnya seperti itu. Semoga dengan ini ketika kita mempelajari tajwid itu ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika nanti kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, seperti itulah riwayat. Baik kawan-kawan semua, bab tajwid sudah kita lalui bersama. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, yang ini ya, yang di walaf itu di ini yang membaca a'udzu pelan terus langsung tinggi bismillahnya kan dari mujawad itu yang kori-kori itu gimana? Satu bulan lagi atau nanti awal bulan depan insya Allah antum akan tahu apakah dia membaca bacaan itu terpelihara atau tidak. Yakinlah, satu bulan lagi insya Allah antum akan tahu. Jadi misalkan sekarang tanya sama Ane, nanti antum akan tahu sendiri. Jadi jawabannya nanti itu. Mau dijawab sekarang? Tidak, seperti itu ya. Wallahu fi nadhiri kamitsri, itulah kata Ibnu Jazari. Kita berjalan di atas mazhab Ibnu Jazari. Satu. Ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke bab, masuk ke inti bab tafhim wa tarkik. Masih ada waktu 15 menitan lagi. Sudah siap semua? Siap. Babu tafkhimi wa tarqiqi. Babu tafkhimi wa tarqiqi. Farabtiqan mustafilan min ahrufi min ahrufi. Farabtiqan mustafilan min ahrufi. Wahadiran tafkhim lafzil alifi. Wahadiran tafkhim lafzil alifi. Ulangi. Satu, dua, tiga. Faratiqan mustafilan min ahrufi wahadiran takhima lafzil alifi. Kahamzil hamdi a'udhuh dina Allahi summa la milillahi lana. Kahamzil hamdi a'udhuh dina Allahi summa la milillahi lana. Ulangi. Kahamzi. Kahamzil hamdi a'udhu bina Allahi thumma lillahi lana. Wal yatalattaf wa ala Allahi walad. Wal yatalattaf wa ala Allahi walad. Nah, sekarang di sini bakal ketawa nih. Khusus kemarin kita cuman sekilas-kilas saja di walau borlin. Sekarang di sini akan kita bahas secara detail insyaallah. Ulangi wal yatalaf 1 2 3. Wal yatalaf wa ala Allahi wa la. Wal mimi mimma masatin wa mimma rad. Wal mimi mimma masatin wa mimma rad. Ulangi wal yatalaf 1 2 3. وَيَتَلَقَّفُ عَلَى اللَّهِ وَالْمِيمِ مِنْ مَصَّةٍ وَمِنْ مَرَضٍ وَبَاءِ بَاطِلٍ بِهِمْ بِذِي. Sekarang coba masukkan mim ketemu ba, hukumnya apa? Mim ketemu ifa syafawi. Nanti ada khusus di bab ifa syafawi. Tapi walaupun belum, coba kita praktekkan sekarang. Wa ba'i baqin batilin bihim bizi. Wa ba'i baqin batilin bihim bizi. Untuk mengucapkan ikhfa syafawi atau ikhlab, yang pertama ada tiga cara mau nulis ya, jangan dulu dah, nanti khusus di bab mim aja. Intinya si bibir kita itu ketika mengucapkan mim batilin tidak langsung diitbak atau tidak langsung ditempelkan. Batilin tidak, tapi tahan sedikit. Batilin. Kemudian up bi. Aslinya kan di situ ada dua huruf kan? Harusnya itu seperti ini kalau kaidah awalnya itu. Batilin bi. Lim bi, lim bi, harusnya gitu. Cuman orang Arab susah seperti itu. Mereka menyusun sebuah kaidah, maksudnya ulama nahwu saat itu siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sama Ibnu Jazari. Untuk mengucapkan ba, apa mim ketemu ba, itu kan sama-sama dua huruf, siapa lain ya? Ya kan, dia kan dua huruf, berarti kalau dua huruf harusnya raduk apa? Waraddu kulli wahidin li aslihi kan makhrajnya. Jadi harusnya him bi. Nah, maka untuk kondisi seperti ini dia ada guna batilin. Ada dengung. Dan dengungnya 50% di hidung, 50% di mulut. Hing. Kemudian hab. Ditekan, siap-siap untuk mengucapkan ba. Jadi mimnya itu enggak sempurna, enggak, maksudnya enggak disempurnakan, enggak. Ba tilim. Kalau misalkan hem, itu dia 100% di hidung. Tapi untuk ikhlab ini 50%. Hing. Bi. Bayang ya. Seperti itu. Kita coba. Wabai baqin batilin bihim bizi. Wabai Toy, ketawa. Coba. Itu pakai mic. Kasih mic-nya. Utai ya, bukan Atoy. Soalnya kirain Atoy. Utai. Wada ibaratin batirin bihim bizi. Perhatikan, dia juga tidak batilin bihim bizi. Kalau gitu jadinya ikhfa. Ikhfa saja. Dengung banget. Dan tidak ada di situ bibir yang bergerak. Padahal di sini kan makhrajnya bibir. Tapi set di rendahkan, dikasih jarak sedikit si bibir itu. Kalau misalkan gini, batilin, kalau tetap segini itu jadinya ikhfa. Ling. Tapi dia ling, keluarkan angin dari sini kayak kita sambil niup sedikit. Ada angin keluar sedikit. Batilin bihim bizi. Ketika di gini tuh anget. Bihim. Dan itulah yang menyebabkan gunnah mulut itu dibuka sedikit, itulah di situ gunnah mulut di situ. Tuh, silakan Ahwat, ada yang mau coba? Ya. Pakai mikrofon gak kedengeran? Males, coba. Barakallahu fiik. Silakan Ikhwan, satu lagi ada yang mau coba? Sok. B. Bisa dikit B. Waba ibatin baltilin bihim bidi. Barakallahu fiik. Kebayang ya segitu ya. Yang penting kebayang aja dulu. Nanti kita patenkan lagi di bab mim sakinah, ketemu bab. Baik. Tapi untuk sekarang ikut lihat aneh aja. Kalau misalkan aneh masuk dipraktekan atau tidak, kalau misalkan dipraktekan ikut antum ikut praktekan juga. Tapi kalau misalkan enggak, waba ibatin baltilin bihim bidi, berarti enggak usah. Lanjut. Wahrius ala syiddati wal jahri alladhi fiha. Wahrius ala syiddati wal jahri alladhi fiha. Wafil jimi. Ulangi. Wahrius ala syiddati wal jahri alladhi fiha wafil jimi. Wahrius ala syiddati wal jahri alladhi fiha wafil jimi. كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر ulangi كحب الصبر 1, 2, 3 silakan Ikhwan. Ahwat. Wabayyinan muqalqalan in sakana. Wabayyinan muqalqalan in sakana. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Ulangi wabayyinan 1, 2, 3 Wabayyinan muqalqalan in sakana. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Wa ha'i has hasa ahadtul haqqu. Wa ha'i has hasa. Wasini mustaqimi yastu yasku. Wasi di situ salah ngetik, ganti harokat kasroh. Wasini. wasini mustaqimi yasqu yasqu panglaponkeun Mang Aib sareng kasaha itu panglulisken ieu selamat selamat datang di kawasan Aib Bantok jam 12 soalna ini jam nyambut tungkul yang nyambut tungkul orang itu lah enggak mangga sip sip ayo berang sana Aib UST UST baik, baca bareng-bareng dari Farokikon. 1, 2, 3. Farokikon mustaqilan min ahruki wahadiran tafima lafzil alifi kahamzil hamdi a'uduh gina Allahi thumma la ilahi lana. Cukup, ikhwan, lanjut. وليتلطف على الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض شكوب أخوات ولا إبرق مغافر بجنبه واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفيه تروس itu masih koma. Ulangi ka hubbi sabri. Ka hubbi sabri rawati nijtusat wa hajjil fajri. Cukup bareng-bareng. Wa bayyinan wal-qalam in sakana wa iyyakum fil waqfi kana aliyana wa hali hashasa ahattul haqqu sekali lagi ya di situ wasini bukan wasina itu salah ngetik baik perhatikan sekarang kita coba mensyarah faroptikon mustafilan min ahrufi seluruh huruf-huruf yang istifal yang sifatnya istifal kita semua sudah tahu istifal itu apa hurufnya apa saja ya istifal itu apa dan istifal itu apa? Istifal. Jamin rukun jadiyah ilah khusus untuk tinggi. Ilah khusus untuk tinggi. Definisinya apa? Istifal. Istifal itu. Ya, ada yang menang. Ya. Inkhifal merendah. Itu ya, seluruh huruf-huruf yang sifatnya istifal tarkikanlah faroktikon nun taukid. Faroktikon mustafilan min ahrufi. Wa hadirun tafkhim lafzil alifi. Dan hati-hati jangan sampai mentafkhimkan atau hati-hati engkau mentafkhimkan lafaz alif. Jadi alif itu jangan sampai ditafkhimkan. Kenapa? Karena alif itu dia tidak memiliki tafkhim atau tarkik. Tapi dia itu mengikuti ke huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf-huruf tarkik, huruf-huruf istifal, maka alif itu hukumnya jadi tarkik. Contoh ba. Kita tidak bilang bo, tapi ba. Ba. Ba. Itu ya, tidak bo. Bo til. Tapi batil itu ya itu alif hati-hati engkau mentafhimkan alif contohnya ka hamzi yang pertama tadi kan kita disuruh tanbih huruf-huruf istifal itu tarkikan karena apa kejadiannya banyak orang yang mentafhimkan hamzah atau mentafhimkan huruf-huruf istifal contohnya dalam yang pertama hamzah di kalimat alhamdu atau alhamdi o beda enggak o sama yang pertama mana yang lebih lembut dan mana yang istifal o apa pertama apa yang kedua si. Ada yang bilang pertama ya wah jadi bilang pertama, Bi? Oh, enggak. Berarti yang kedua istifal. Yang pertama alhamdi, kemudian juga a'udzu. Jadi ketika, kenapa di sini faedahnya apa disebutkan alhamdi sama a'udzu? Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama rasul ayah. Dua-duanya sama permulaan ayat. Yang pertama a'udzu, kita dita'awudz kan. Makanya dita'awudz ada yang gini. A'udzu, a'udzu. Nah, antum sekarang sudah mempelajari ilmu Jazari dan sudah masuk ke dalam jajaran barisan silsilah sanad ilmu Jazari. Sudah mengetahui bahwasanya hamzah khususnya dalam a'udzu itu istifal a'udzu, bukan a'udzu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang orang membaca atau seperti itu a'udzu, antum sudah tahu dia benar apa salah menurut mazhab ini Ibnu Jazari. Kalau misalkan dia salahnya di mana, itu yukhalifur riwayah, yukhalifur riwayah, karena riwayatnya bukan oh tapi seperti itu. A'udzu sama alhamdi, alhamdulillah. Baik, yang berikutnya ihdina, ihdina. Hati-hati juga di tafkhimkan. Ih, ih, ih, tapi ih, ih, ih. Ihdina. Ada yang gitu? Ihdina. Ada yang gitu? Ada kan? Tapi di situ lihat harokat kasroh. Kasrohnya walaupun kasroh aril tapi tetap dia kasroh. Ihdina. Ihdina. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Jangan sampai ihdina. Tahu sekarang ya? Sip. Ini masih di sekitar Al-Fatihah karena memang Al-Fatihah itu penting. Kemudian Allahi, Allahi alif atau hamzah di situ, hamzah atau alif di situ, lihat dia tarkik. Kita tidak bilang Allahu akbar tapi Allahu akbar. Dan ketika antum sholat bermakmum ke seorang imam, antum bisa lihat dia tahu tajwid dan dia tidak, lihat aja dari takbirnya. Alif di situ tarki, enggak ada tafkhim. Dalilnya apa? Allahi. Faraqiqan mustaqilan min ahrufi, itu dalilnya. Kemudian kafnya juga ketahuan. Allahu akbar. Kalau orang yang tidak tahu atau tahu tapi dia masih dalam tahap pembelajaran, Allahu akbar, akbar, beda kan sama hu akbar. Lihat aja dari Allahnya aja. Apa sih Asem Siganu ya? Merasa. Ya alhamdulillah sekarang udah tahu. Sama dong. Itu ya Allahi. Itu yang pertama hamzah atau alif. Yang kedua lam. Lillahi, lillahi. Lillahi, lillahi. Hati-hati. Lana, tidak lana tapi lana. Kemudian ini wal yatalattaf, wal yatalattaf. Hati-hati wal yatalattaf. Jadi yang pertama ini yang dari faraqikon sampai wasini mustaqimi itu kita masih di tanbih, masih di hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Kita tidak bilang wal wal yatalattaf, wal yatalattaf, wal yatalo, tapi wal yatala, wal yatala qaf. Silakan Najmu coba praktekin. Mu, jangan lu ketawa, Mu. Silakan praktekan. Ulangi coba, Pak. Pakai cermin sih. Wal yatalattaf. Hati-hati ya. Dia di situ yang pertama lam, yang kedua to. Lam itu tarkik, to itu tafhim. Jangan sampai yang tarkik jadi tafhim, atau jangan sampai yang tafhim jadi tarkik. Jangan sampai yang tafhim jadi tar. Jangan sampai yang tarkik korban tafhim, atau jangan sampai tafhim korban tarkik. Misalkan contoh tarkik korban tafhim, wal yatalatuf, atau tafhim korban tarkik, wal yatalatuf. Gimana tadi? Wal yatalatuf. Wal yatalatuf. Wal yatalatuf. Ah, barakallahu fiik. Wal yatalatuf. To, to, sebab. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa 'alallahi 'alallahi, tidak 'alallah, 'alallah. Silakan coba nila, nila. Oke, Mi. Sip, barakallahu. Wa 'alallahi. Kemudian juga walau, tidak walau, kan jadi lo kan. Harusnya kan la, tapi dia jadi lo. Walau, tapi walau. Coba Asep Rival, coba Rival. Coba. Eh, kok Allah? Walau. Walau. Mana lo-nya? Walau. Mana lo-nya? Kedengeran enggak lo-nya? Ada enggak? Walau. Walau. Walau. Ah, enggak ada. Silakan ada yang mau coba. Tunjuk aja deh, tunjuk. Afan, Afan. Walau. Coba, coba, coba lagi. Walau. Ih, jangan ada kol-kol, Afan. Walau. Walau. Kok ada kayak ada panturan gitu? Walau. Nah, sip. Walau. Sip. Walau. Walau. Walau. Sip. Diperkuat lagi ya, tinggal diperkuat lagi. Walau. Coba perhatikan bareng-bareng. Walau. Ahwat, Neneng. Pakai mic, pakai mic. Kalau Ahwat enaknya enggak jadi ngimamin kan, tapi ngimaminnya buat cewek-cewek juga atau anaknya. Lagi. Lagi. Lanjut. Itu tadi udah hamzah, alif sama lam. Sekarang mim. Dalam contohnya mau, jangan sampai. Kan tadi kaidah awalnya di awal Pak, farok tifon mustafilan min ahrufi. Jangan sampai kita menjadikan dia tafkhim. Moh moso, moh moso, moh moh moh, kan jadi bo gitu kan. Tapi ma ma meh meso. Aziman. Moh moso. Lagi. Mah maso. Barakallahu fiik. Lagi wa mimma ra ma ra ma ra wa mimma ra. Tidak maro tapi maro. Coba bareng-bareng wa mimma ra. Wa mimma ra. Bambang. Lagi wa mim marot. Ma alhamdulillah selamat. Ro selamat, dotnya kena. Tapi untung ini bukan di dot ya. Ma ro Umarum. Latih terus ya godnya ya semuanya. Mim sudah. Berikutnya hati-hati ba. Sekarang ba nih ya. Ba itu tarkik, tafkik atau tarkik? Tarkik ya. Contohnya bel ting, bel ting. Kita tidak bilang bau ting, tapi bel ting, bel ting. Bareng-bareng coba. Wa ba i bel ting. Wa ba i bel ting. Lagi. Wa ba i bel ting. Dadan. Wa ba i bel ting. Apa? Pakai mic, pakai mic. Waba iba terusin bau ting ditanwinkan waba iba in lagi batilin. Hah? Yang itu aja dulu, jangan dulu ke batil. Waba iba in sip sip alhamdulillah. Kemudian batil batil. Silakan, Jajang. Bar konflik. Bareng-bareng. Batil. Batil. Wabai bautin batilin bihim bizi bihim bihim bihim bizi bihim bihim bizi. Selesai, Mbak. Kemudian di sini ada takkid, pentakidan. Wah, rius ala syiddah wal jahr. Hati-hati. Ada syiddah dan jahr. Fiha. Fi apa? Siapa tuh tersangka tuh? Siapa tersangkanya siapa? Untung Mas Aliwan enggak ada sini ya. Perhatikan, perhatikan. Wah, rius atau ihtam atau hati-hati atau perhatikan gitu. Ala syiddati wal jahri, ada sifat syiddah dan jahr. Fiha hanya kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke yang sebelumnya. Ba, ba. Jadi dalam ba itu ada syiddah juga ada jahr. Wahrius ala syiddati wal jahri alladhi fiha fil ba wa fil jimi, dan juga di jim. Contoh kehubbil sadri, hubbil sadri, hubbi. Kita tadi bilang hubbi, hubbi, tapi hubbi al sadri. Silakan coba hubbil sadri GB. Hubbis sabri lagi. Hubbis sabri sim. Barakallahu fiik. Rabwatin jitussat. Rabwatin. Rabwatin. Bareng-bareng 1 2 3. Rabwatin. Iqbal. Sekian. Rabwatin. Sim. Itu ya, hati-hati. Ba di situ ada syiddah dan juga jahr. Robuat ini jitus sat, ijitus sat. Bareng-bareng 1 2 3. Ijitus sat. Lagi. Ijitus sat. Akhwat coba. Ijitus sat. Hewan. Ijitus sat. Nabil, silakan. Ijitus sat. Nah, alhamdulillah selamat jimnya, tapi taknya kena. Tak, tak. At. Coba sekali lagi Bil, pakai mic. Barangkali tadi enggak kedengeran tanya. Tanya. Kedengeran enggak? Enggak adaan. Tanya enggak adaan. Kalau enggak sekarang berarti jadi PR. Ijtusat. Ijtusat. Kemarin gimana tak? Tak. At. At. Oke, okay, berarti ini ya apa jadi PR tersangka untuk hari ini sementara. Ntar kalau udah bisa langsung diperbaiki. Nanti terus. Wahajjil fajri. Ulangi. Dalam kalimat wahajjil fajri itu ada syiddah dan juga jahrah, hati-hati. Dikuatkan jim wahajjil fajri. Selesai. Itu tentang apa tadi? Hamzah, alif, lam, mim, ba ya. Dan juga jim. Kemudian yang berikutnya qalqalah. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Enggak usah diikutin. Wa bayyinan muqalqalan in sakana, jelaskanlah qalqalah dalam kondisi sukun, karena memang qalqalah itu dalam kondisi sukun ya, huruf-huruf qalqalah dalam kondisi sukun itu jelaskan. Kita ambil mafhum mukhalafahnya. Ketika qalqalah dalam kondisi sukun dijelaskan, maka jangan mengqalqalahkan apa yang bukan huruf qalqalah. Qalqalahkan yang huruf qalqalah dan jangan mengqalqalahkan yang bukan qalqalah. Contohnya alhamdu. Jadi alhamdu. Kerasa enggak? Alhamdu al tadi waladdu. Waladdu. Ada mantulan? Ada pantulan enggak? Ada mantulan. Bukan huruf qalqalah bukan? Bukan. Waladdu. Gitu ya. Jelaskan qalqalah dalam kondisi sukun. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Tapi kalau dia dalam kondisi waqaf itu lebih kuat, lebih jelas. Contoh, qul huwallahu ahad. Lebih kuat daripada misalkan adkhala. Qul huwallahu ahad. Dan lebih kuat lagi kalau misalkan dalam kondisi waqaf musyaddad. Dzalikal yaumul haqq. Lebih kuat lagi. Itu tentang qalqalah dalilnya. Jadi kalau qalqalah itu dijelaskan, dalilnya apa? Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Kalau misalkan nanti antum membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ kira-kira ada yang aneh enggak? Coba dari apa yang udah dipelajari tadi tentang sampai bayyinan muqalqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana ada yang aneh enggak? Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, jimnya. Mana jimnya? Enggak ada. Jim itu kan apa? Dalilnya apa? Wahris 'ala syiddah wal jahr allazi fiha fil ba' wa fil jim. Harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi gimana? Min rajim. Jim itu syiddah dan kuat. Min rajim. Nah, itulah salah satu keutamaan Ahlul Quran. Antum nanti insyaallah ya. Nas'alullah hafi antum antadkhulu fihi minal Quran. Hal sekecil apapun itu akan ketahuan. Jadi nanti ada yang namanya lahan. Sekaligus kita ketahui sekarang lahan ya. Lahan itu adalah sebuah kesalahan, al-inhiraf atau al-mailu anis-swad. Itu lahan. Nanti kalau ditanya apa yang dimaksud dengan lahan, dia al-mailu anis-swad. Lahan itu menyimpang dari kebenaran. Dalam Al-Qur'an lahan ada dua macam. Ada lahan khafi, ada lahan jari. Lahan khafi dia adalah sebuah kesalahan yang ringan yang tidak merubah makna, tidak fatal. Tapi walaupun tidak merubah makna, tetap dia akan merubah riwayat. Gitu kan? Ketika orang membaca a'udzu billah, ada lahan enggak? Ada lahannya tapi khafi. Tapi walaupun khafi tetap dia lahan. Lahan itu tetap menyimpang karena dia merubah riwayat. Tapi a'udzu. Dan untuk mengetahui lahan khafi ini tidak akan diketahui melainkan oleh orang-orang al-mutakhassisina fi ilmil ahkam. Antum semua insyaallah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lahan jari, contoh kayak misalkan ihdina. Yang mananya tuh? Contohnya apa lahan jali murbah? Alhamdulillah an'amti alaihim. itu kan merubah harokat kan, itu semua orang juga bakalan tahu itu. Tapi kalau misalkan lahan khofi, itu tidak akan diketahui melainkan oleh al-mutakhasisina fil ahkam. Nasallaha antakunu fihi. Baik, itu tentang lahan. Lanjut. Wa ha'i hasa ahaltul haqqu. Dan yang berikutnya adalah ha dalam kalimat hals haso, barang-barang hals haso. 1, 2, 3 hals haso. Lagi hals haso. Sekali lagi hals haso. Mukhtar Atoy. Hals haso. Lagi hals haso. Sip. Ahel tul haku ahel tu. Barang-barang 1, 2, 3 Rahmah, coba. Pakai mic. Lagi. Mana poknya? Ada, cuma masih lemah. PR ya. Mumu. Pakai mic-nya. Ingat, Hamzah, Hamzah, awas istifal. Lagi. Ahal tu. Ingat, to-nya dia enggak monyong ya. To-nya enggak monyong. Kenapa enggak monyong? Karena to itu makhrajnya di mana? Di to, di lisan kan? Huruf lisan, bukan di bibir. Jadi tidak bilang ahal, tapi ahal baru pas tu-nya monyong. Ahal tu. Ini perkataannya siapa? Ini dari surat apa nih? Help to. Ini perkataannya seekor binatang ini. Burung, burung apa? Burung hudhud. Famakatha ghayra ba'idin faqala help to bima lam tuhit bihi waji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Surat apa? Hah? Yasin, surat Yasin. 6. Itu ya. Help to. Coba lagi Najmu Iz. Ini lebih aneh lagi nih, miring malah bibirnya. Coba. Lagi ahal tu. Lagi ahal tu. Lagi ahal tu. Lagi ahal tu. Ya PR ya. Ahal tu. To kita ngangkatnya to nih. Ahal. Tapi pas keluarnya tak ahal. Langsung help to. Jadi bedanya to sama ta itu apa? Kalau misalkan to itu kan sama-sama satu makhraj ya kan, to sama ta kan. Tapi bedanya kalau to itu ngangkat gini, step. Ngangkat dia wastul lisan. Wastul lisan sama aksul lisan. Coba lihat di gambar, lihat di ilustrasi. Dia ngangkat. Nah, pas ketika turun, help, langsung direndahkan, tek, tu, help, tu, kebayang nggak? Coba, kebayang nggak untuk mengontrol lidah? Jangan kita yang dikontrol sama lidah. Jadi ketika to, berikan haknya itu apa? Ngangkat dia, set, help. Tapi setelah itu, setelah beres waktunya dia, turunkan lagi, tek, kasih ta, ta, help. Tu. Najmu mau coba lagi? Penasaran? Ahab tu. Hampir lebih baik, alhamdulillah. Sip. Gitu ya. Kemudian al-haqqu, al-haqqu. Kita tidak bilang al-haqqu, tapi al-ha, al-haqqu. Najmul Mujahid. Coba al-haqqu. Al-haqqu. Lagi. Al-haqqu. Qafnya lemah. Qafnya lemah nih. Qaf itu kan kuat. Al-haqqu. Al-haqqu. Asik. Barakallahu fiik. Beres itu ha. Kemudian yang terakhir adalah sin. Wasini. Hati-hati nih. Mustaqimi. Mustaqimi bukan mus. Beda enggak? Mus sama mus. Lihat yang satu itu kalau mus itu tebel. Tapi kalau misalkan mus baru itu tipis dan sin itu sifatnya tipis. Mustahaknya tipis. Mustaqimi. Makanya ini kemarin di Al-Fatihah ada. Karena itu sangat penting, jangan sampai kalau dia mus itu nanti jadi kayak sod. Karena dia istilah apa? Karena dia aksolisannya ngangkat. Kebayang enggak? Aksolisannya ngangkat mus. Tapi kalau mus itu datar dia lidahnya itu. Rian Cupika. Ada yang baca gini, Al-Haqqu. Makanya saya tadi agak terhindar dari kesalahan, saya agak tinggi sedikit. Ada yang baca gini, Ustaz, Al-Haqqu. Biasanya tuh orang Brebes itu baca gini. Siapa, siapa orang Brebes di sini? Jadi tersangka tuh katanya. Enggak. Qaf itu kan dia sifatnya isti'alah, tebal, kuat. Tapi tetap dia satu huruf, satu harokat. Al-haqqu. Tidak al-haqqu. Al-haqqu. Karena dia tasydid kan. Hati-hati. Kemudian sin ya, mustaqim. Tadi siapa? Rian ya, coba Rian. Nyala enggak? Mustaqimi. Sip. Hati-hati sin ketika dalam kondisi sebelumnya sukun mus. Ketika antum mengucapkan mus itu nanti aksolisan akan ngangkat mus. Tapi di sini dia sin itu sifatnya apa? Istifal merendah. Mustaqim. Berarti ihdinash shiratal mustaqim. Kita tidak bilang ihdinash shiratal mustaqim. Tahu ya? Dan ini bedanya sama tipis ya. Nah, antum tahu sekarang alhamdulillah. Kemudian yes tu. Yes tu, jangan sampai jadi yos. Kalau misalkan yos diakui atau tidak, antum akan mengangkat aksolisan, betul? Yo. Tapi kalau misalkan yes, tu, sofir itu sifatnya gimana? Mustaqim kan, diem. Set, yes. Tapi kalau misalkan di yo, itu nanti jadi sol. Yes, tu, tapi bukan yo, tu. Silakan, Sigit. Yes tu. Yes tu. Lagi. Lagi. Yes tu. Barakallahu fiik. Terakhir yes tu. Yes tu. Sama, jangan sampai yes tu. Tapi yes tu. Bareng-bareng 1 2 3. Yes tu. Sarah. Yes. Lagi. Ya, mari kita sama baca bareng-bareng dari Farok Tikon Mustafilan. 1, 2, 3. Farok Tikon Mustafilan Bin Rahrufi Wa Aliyon Tafim Malaf Bil Alifi Jahamzil Hamdi A'udhina Allah. Hey, hey, hey. Tadi udah kan Allah. Ulangi 1, 2, 3. Kahamzi. Kahamzil hamdi a'udhu bina Allahi summa lamilillahi lana wal yatalaqqaf. Hey, hey, hey. Wal yatala wal yatala. Ulangi. Ulangi bareng-bareng 1, 2, 3. Wal yatala. Wal yatala tof wa ala Allahi walau. Wal mimi min makhmasatin wa min marad. Sebentar. Makh, makh, kho di situ kuat. Makh, makh. Tidak makh, makh. Makh, makh, tapi makh, makh. Wal mimi 1, 2, 3. Wal mimi min makhmasatin wa min marad. Wa waridatin marabin bihim bihi. Wa hirs ala shiddati wa lajati illati fiha wa hawil jini. Alhamdulillah. Selesai kita dua bab nih. Tajwid sama tafsir wa tarkik. Insyaallah nanti kita apa setelah ini kita coba sudah datang di hadapan kita Ustaz Aif Saifullah, nanti kita taruh sama beliau ya. tidak akan hadir beliau di sini, mulaikan beliau adalah seorang istimewa. Nanti kita apa saja keistimewaan itu nanti kita akan ketahui bersama. Semoga nanti kehadiran beliau di sini sama-sama kita mengecas kembali semangat kita yang ada di sini, baik itu peserta ataupun tutor. Ya kita semualah, semoga kita di sini mendapat istifadah dari beliau. Kita saktah dulu, kita koma dulu nih ya ilmu tajwidnya. Sekarang kita untuk saya waktu saya serahkan kepada panitia untuk istifadah dari Ustaz Zahid. Kita ucapkan juga kepada Ustaz Zahid, ahlan wa sahlan ya. Assalamualaikum. Ya silakan ketua panitia.